Mitra bisnis, sudah hampir 2 tahun, Batam, Bintan, dan Karimun ditetapkan Presiden SBY sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Tapi ternyata sama sekali tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Sebaliknya, penetapan itu justru membuat iklim investasi di sana semakin suram. Buktinya, sejak 2008 sudah 10 perusahaan modal asing atau PMA yang hengkang dari Batam dan Bintan, kebanyakan dari sektor manufaktur dan garmen. Ketidakjelasan pelaksanaan hukum dan regulasi menjadi salah satu penyebabnya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan anggota Komisi 6 DPR yang membidangi masalah investasi, Edi Kuntadi. Pak Edi, bagaimana komentar Anda? Jadi saya pikir kalau ini kan kita melihat fakta ya, bahwa kondisi di lapangan sendiri yang membuktikan bahwa ekosektoral cukup tinggi dilihat dari sekarang. Saya melihat bahwa sekarang yang belum ada nih sebetulnya kalau menurut saya, yang belum terlihat walaupun kita sama-sama ketahui bahwa kebutuhannya jelas bahwa free trade zone ini menjadi satu kepentingan yang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah. Jadi ada hal-hal yang saya melihat, pertama adalah masalah koordinasi yang nggak ada gitu ya. Dan menurut saya program sendiri sudah dibuat, tapi menurut saya ada yang kurang juga sih, masalah willingness-nya gitu. Bagaimana kita mentargetkan ini sesuai dengan program, karena kepentingan-kepentingan sepihak ini cukup tinggi. Saya melihatnya sebetulnya persoalan lebih banyak ke situ gitu. Kenapa itu bisa terjadi ya? Padahal Presiden sendiri kan yang mencanangkannya. Saya kira itu dari pertama yang saya selalu melihat dalam persoalan-persoalan yang ada ini. Pertama yang nggak ada koordinasi ya. Harmonisasi sebetulnya. Karena itu terlihat dari kepentingan sektor-sektor tertentu. Dilihat dari ego yang timbul itu tadi gitu. Itu yang saya lihat. Kedua, ada hal-hal yang menurut saya sangat-sangat mendasar. Ya, walaupun sebetulnya presiden sudah mencanangkan ini kepentingan-kepentingan sepihak nih yang saya melihatnya, dan jadi willingness-nya untuk mensupport ini menjadi ini yang membuat saya pikir justru bisa menjadi lemah gitu. Kalau perangkatnya sebetulnya sudah disiapkan oleh semua pihak gitu. Cuman sekarang bagaimana perangkat ini terkoordinasi, ini yang menjadi persoalan selalu gitu loh. Menurut saya itu yang lebih penting untuk dilakukan. Ya, ini kan jadi citra buruk karena di free trade zone saja seperti ini, bagaimana di daerah lain? Ya, ini yang memang saya melihatnya harus dilakukan. Ini ada satu kepentingan khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, dan bagaimana dia melibatkan semua pihak. Karena kepentingannya kan tidak hanya kepentingan pengusaha saja gitu, kepentingan bangsa dan negara yang sebetulnya harus dilakukan. Dan saya lebih ingin sebetulnya kementerian yang terkait sebetulnya harus punya turun tangan melihat permasalahan-permasalahan ini. Karena kalau tidak, ini akan menimbulkan dampak yang sangat negatif buat bangsa kita. Demikian Edi Kuntadi dan saya, Rizal Andika.